بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Beliau sebutkan wa'an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebutkan al-ilmu thalatha, ilmu itu tiga macam bentuknya. Ayatun muhkamah, ayat yang muhkamah. Au sunnatun qa'imah, atau itu sunnah yang diamalkan. Au faridhatun adilah, atau pembagian waris, faraid yang adil. Wa ma kana siwa dzalika fa huwa fadl. Selain itu kelebihan daripada ilmu, tapi induk atau perkara ilmu yang terpenting tiga ini. Hadis diriwayatkan oleh Darimi dan Abu Dawud rahimahumullah. Hadis ini memang dalam sanadnya ada kelemahan, fihi dha'f. Namun para ulama, para muhaddithin mengambilnya karena maknanya sahih, maknanya benar, dan bahkan dipakai hadith ini oleh para a'immah, para a'immatul hadith, para a'immatul sunnah semenjak dahulu menggunakan dan memakai hadis ini. Pembagian-pembagian ilmu yang dimaksud tentu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, tiga macam yang Rasul sebutkan. Ayatun muhkamah, ayat yang muhkamah. Yang dari situ kita pelajari tauhid, akidah, atau itu akhbar, berita yang wajib diimani kebenarannya, atau itu perintah yang wajib diamalkan, atau larangan yang wajib untuk dijauhi. Semua ini ayatun muhkamah, jelas menunjukkan perkara-perkara tauhid sebagai dasar akidah, atau berita-berita misalnya tentang kubur, tentang malaikat yang gaib, yaumul qiyamah dan rinciannya. Nah, surga, neraka, kenikmatan jannah, adab neraka, mizan, dan yang lain-lainnya. Atau itu awamir dan nawahi, perintah-perintah dan juga larangan. Au sunnatun qa'imah, ini yang pertama. Yang kedua sunnah qa'imah. Sunnah qa'imah yang disebutkan dari ini para ulama menyebutkan bahwa sunnah yang tersebutkan sebagai ilmu, sunnah yang mempelajarinya, mempelajari sunnah itu adalah ilmu sunnah yang patut untuk dijaga, diamalkan, didakwahkan, adalah tidak sembarang sunnah, tapi sunnah qa'imah. Sunnah yang dipakai. Qa'imah itu tegak, berdiri. Yang dimaksud sunnah yang memang diamalkan demikian oleh para ulama salaf semenjak zaman sahabat. Artinya para a'immah dan para ulama berjalan di atas sunnah itu, mengamalkannya. Dan dari sini celah yang menjerumuskan pelaku-pelaku bid'ah mengambil umumat, keumuman-keumuman dalil, ada hadisnya memang, terkadang mereka berdalil dengan itu, sunnah dalam artian datang dari Rasul, mereka jadikan hujjah, tapi permasalahannya bukan qa'imah. Enggak ada sahabat mengamalkan seperti itu. Enggak ada para tabi'in dan a'immah yang mengamalkan seperti itu. Makanya termasuk dari muhimmatul ilm, termasuk dari ilmu yang sangat penting yang harus dipelajari dan difahami oleh setiap talib, yang diistilahkan makana alaihil amal, yang diamalkan. Artinya demikian amal para sahabat dalam ibadahnya, dalam muamalahnya. Wa ma lam yakun alaihil amal, atau yang tidak ada pengamalan salaf terhadap hadis tersebut. Makanya Imam Tirmidzi rahimahullah Abu Isa dalam jami'nya, Jami' Tirmidzi, yang orang kenal dengan nama Sunan Tirmidzi, beliau tulis atau menjadi keistimewaan yang menonjol dalam kitab beliau ini, perkara ini. Beliau setelah menyebutkan hadis dalam tiap bab, kemudian beliau jelaskan wa alaihil amal, dan itu yang diamalkan, kata Tirmidzi, bahwa sahabat tabi'in mengamalkan itu, demikian amalan mereka, sehingga kita yang membaca, mempelajari, tahu tidak hanya teori atau ilmu yang di dalam hadis sunnah, tapi kita tahu memang demikian pengamalannya. Sahabat demikian mengamalkannya, tabi'in demikian fatwanya, atba' tabi'in dan a'immah. Pengamalan mereka ini penting. Hujjah bagi kita dalam mengambil dan mengamalkan sunnah tersebut. Tentunya Tirmidzi setelah melihat karya syekh beliau, karena beliau murid Bukhari dan banyak menukil dari Bukhari, begitu pula kitab Sahih Muslim, Tirmidzi melihat sangat perlu orang, butuh umat, butuh untuk mengetahui ma'alaihil amal, bagaimana pengamalan para salaf terhadap sunnah-sunnah ini, sunnah qa'imah, yang demikian diamalkan oleh para tabi'i, sahabat dan tabi'in. Makanya Tirmidzi terkadang membawakan hadis sahih, terkadang hadis hasan beliau hukumi, bahkan terkadang hadis dhaif, tapi pengamalan sahabat tabi'in di atas itu, begitu mereka mengamalkannya, bahwa dalam amal ibadahnya, dalam muamalah jual beli, dibangun di atas itu. Demikian keseharian mereka, dan itu penting untuk kita ketahui, sangat penting bahkan, bagaimana sih pengamalan sahabat dan tabi'in, karena mereka terjemahan secara hidup terhadap sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tirmidzi pula di kitab beliau Al-Ilal, beliau punya kitab Al-Ilal, beliau katakan di akhir kitab, kullu ma fi kitabi hadza minal hadith fa ma'mul bihi. Semua hadith yang ada di kitabku ini diamalkan, yakni oleh salaf. Diamalkan sahabat, diamalkan tabi'in. Khala hadithain, kecuali dua hadith. Yaitu hadith Ibnu Abbas, jama'at dhuhra wal asr, wal maghrib wal isya min ghairi khauf wa wala safar. Bahwa Rasulullah menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya tanpa takut, enggak ada yang ditakuti musuh atau yang lain, dan juga bukan karena safar, enggak safar dan juga enggak karena takut, dijamak antara zuhur dan asar dan maghrib dan isya. Ini Tirmidzi katakan tidak diamalkan. Semuanya diamalkan sunnah-sunnah Rasul yang beliau sebutkan, kecuali satu hadis ini. Tidak demikian pengamalan para sahabat, dan mereka lebih ngerti, lebih tahu, banyak lebih faham bagaimana mengamalkan sunnah Rasulnya. Demikian pula hadis Abu Hurairah yang kedua, fi syaribil khamr, tentang peminum, waalaikumsalam, peminum minuman keras, pemabuk. Kalau ditangkap misalnya oleh pemerintah, tangkap fulan ketahuan mabuk, dicambuk tentunya hukumannya, baik, dibebaskan. Ketahuan lagi minum minuman keras, mabuk, ditangkap lagi dua kali, cambuk. Ketangkap lagi ketiga, cambuk, dibebaskan. Ketangkap lagi keempat, hadis menyebutkan bunuh. Rasulullah mengatakan bunuh kalau ditangkap yang keempat kalinya. Sudah empat kali ketangkap mabuk minuman keras, dibunuh. Sunnah. Tapi penting lihat kata Tirmidzi, tidak demikian pengamalan para sahabat. Ini tidak diamalkan. Sehingga berjalan pengamalan para sahabat, mereka paling mengerti sunnah, kemudian diwariskan itu kepada para tabi'in, atba' tabi'in dan para ulama Islam, turun-temurun di atas itu, bahwa peminum minuman keras, mabuk, ketangkep sampai keempat kali pun tidak dibunuh. Hadis ini tidak diamalkan, bukan demikian pengamalannya maksudnya. Kan penting. Kalau enggak, orang hanya mengambil dohirnya hadis. Hadis mengatakan bunuh keempat kalinya, ya dibunuh. Padahal tidak demikian para sahabat. La Abu Bakar, wa la Umar, wa la Uthman, wa la Ali, wa la Muawiyah radhiyallahu anhum, dan para tabi'in setelah itu, atba' tabi'in, umat dari turun-temurun semenjak zaman sahabat tidak mengamalkan demikian. Dan itu penting. Makanya Rasul sebutkan bentuk yang kedua dari ilmu adalah sunnah qa'imah. Makanya ditekankan lagi oleh Tirmidzi, selain dua hadis ini, amilat bihi ta'ifah, ma'mul bihi, diamalkan, alaihil amal. Demikian pengamalan sahabat, tabi'in, kecuali dua hadis ini tadi, tentang penjamaan sholat, tanpa ada sebab, tanpa ada khauf, bukan karena takut, bukan pula karena safar. Rasul sedang mukim, sedang tidak pergi. menjamak zuhur dengan asar, menjamak maghrib dengan isya. Padahal ma'ruf kaidah dalam syariat, jamak itu hanya dilakukan saat ada udzur. Makanya seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dan banyak para fuqaha berdasarkan ini mengatakan harus ada haraj. Harus ada haraj. Haraj itu keberatan, kesulitan. Makanya ketika ditanya, kenapa engkau jamak, enggak ada safar, engkau tidak safar, engkau tidak sakit, tidak takut. Maka jawab beliau, yurid alla yuhrija ummatahu. Beliau inginkan agar tidak memberatkan umatnya. Berarti ada haraj. Saat memang ada haraj, maka boleh dijamak. Haraj itu keberatan. Misalnya, orang sedang dalam keadaan sangat payah sekali, luar biasa, gak seperti hari-hari biasanya, atau sakit yang gak mungkin bagi dia berat, sekarang bangun sholat duhur, nanti asar bangun lagi, sholat lagi, dia berat, kondisi lemah, orang sakit, nanti maghrib sholat lagi, isya sholat lagi, dia keberatan. Sementara Islam dan syariat mengajarkan kemudahan, memberi keringanan, maka boleh bagi yang seperti itu dia jamak zuhurnya dengan asar, maghribnya dengan isya. Adapun tanpa sebab, enggak ada apa-apa, maghrib isya dijamak, zuhur asar dijamak, ini enggak ada. Seperti kata Tirmidzi, tidak ada pengamalan yang seperti itu di kalangan para sahabat dan para a'immah tabi'in. Oleh karena itu, bentuk ilmu bermanfaat yang kedua adalah sunnah qa'imah. Artinya, sunnah yang tidak mahjurah, yang ditinggalkan atau tidak diamalkan. Mahjurah artinya tidak satu pun mengamalkannya. Dari situ sebagian fuqaha, walaupun masalah-masalah khilaf memang diperselisihkan, tapi terlepas dari perselisihan itu, kita ingin sedang memahami pentingnya apa yang sedang dijelaskan beliau. Sunnah qa'imah yang diamalkan, yaitu terkait hadis orang yang haji. Kamu sedang haji ini, sedang menjalankan manasik, ibadah haji. Tanggal 10 Dzulhijjah, kamu mengamalkan 4 amalan, ya kan? Lempar jumroh Aqabah, menyembelih kambing atau unta, tawaf ifadah, dan mencukur rambut. 4 amalan ini boleh diacak aturannya, enggak harus tertib. Kamu mau cukur dulu boleh, mau tawaf dulu boleh, mau melempar dulu boleh, mau menyembelih dulu boleh, terserah mana yang mudah bagimu. Ada hadis kemudian menyebutkan saat kamu sampai maghrib tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumul Id, bagi yang manasik tanggal 10 Dzulhijjah sampai maghrib dia belum tawaf ifadah, maka dia harus melepas kembali pakaiannya dan kembali menggunakan kain ihram. Semula kan kalau dia misalnya sudah ngelempar, sudah nyembelih, ya sudah boleh dia lepas ihramnya, mandi, pakai baju biasa. Lepas sudah ihramnya, selesai. Permasalahannya kalau sampai maghrib, tanggal 10, dia belum juga ifadah, belum juga tawaf. Bolehnya boleh menunda tawaf. Permasalahannya pakaiannya ini harus dilepas lagi menggunakan kembali kain ihram, muhrim lagi. Hadis mengatakan demikian. Banyak dari fuqaha mengatakan tidak demikian pengamalannya. Ini kembali ke sini tadi. Pengamalan para sahabat, pengamalan para tabi'in dan a'imah tidak demikian. Bahwa selama orang sudah menjalankan dua dari empat tadi, menyembelih, mencukur, atau lempar jumrah, maka sudah boleh dia lepas ihramnya dan pakai baju biasa, pakai sarung, pakai jubah. Enggak perlu lagi dia melepas bajunya kembali lagi berkain ihram karena telah memasuki waktu maghrib belum ifadah. Enggak. Walaupun sampai maghrib kamu belum tawaf ifadah, enggak mengapa. Selama sudah kamu jalani yang dua. Asyahid contoh. Pentingnya mengetahui bagaimana pengamalan para ulama salaf. Dan itu menentukan. Penting. Gak cukup kita melihat hadis, wadah hadis Nabi mengatakan demikian. Kemudian kita mengamalkan. Akhirnya kita menyalahi pendahulu-pendahulu kita. Amalan kita beda dengan amalan para a'imma, para ulama Islam. Sahabat, tabi'in. Gak ada yang berbuat demikian. Gak ada yang ngamalkan. Kok kita nyeleneh sendiri. Dan itu tidak dibenarkan. Kita berbuat sesuatu yang itu tidak diperbuat oleh sahabat dan tabi'in. Rahimahumullahu ta'ala. Al-Muhim ini ya, bentuk ilmu yang kedua. Sunnah qa'imah. Perlu diketahui pula ada imam seperti Imam Ibnul Mundhir rahimahullah. Imam Ibnul Mundhir punya kitab namanya Al-Ijma'. Di situ beliau menukilkan kesepakatan-kesepakatan para ulama dari zaman sahabat tabi'in. Bahwa mereka sepakat, ijma' dalam amalan ini, dalam amalan itu, dalam amalan ini. Kesepakatan mereka begini, begini, begini. Dinukilkan oleh Imam Ibnul Mundhir kesepakatan-kesepakatan itu. Begitu pula mengikuti Imam Ibnul Mundhir, Imam Ibnu Abdul Barr, juga diikuti oleh Imam Muhammad bin Nasr yang menukil ijma'at, kesepakatan-kesepakatan dari para sahabat dan tabi'in. Walaupun tidak semuanya diterima, artinya para a'imah sebagian mengkritisi bahwa permasalahan ini gak ada kesepakatan para ulama tentangnya, ada khilaf, mereka berselisih. Masalah ini gak ada kesepakatan di dalamnya. Beberapa masalah mereka kritisi dari penukilan ijma' yang dinukilkan oleh para a'imah tadi. Ibnul Mundhir, Ibn Abdul Barr, juga Muhammad Ibn Nasr rahimahumullahu ta'ala. Tetapi dari sisi permasalahan kita, bahwa ijma' mereka nukilkan juga atas dasar ini, pengamalan. Mereka melihat bahwa pengamalan para sahabat begini, para tabi'in seperti ini pengamalannya, maka mereka nilai itu sebagai kesepakatan, bahwa mereka sepakat untuk mengamalkan seperti ini. Terlepas tadi dalam beberapa poin, wajar kemudian dikritisi oleh para ulama yang lain. Dalam perkara yang ketiga, Rasul katakan faridotun adilah, faraid atau ilmu waris yang adil, pembagian waris yang adil, dan itu hanya ada dalam syariat. Pembagian waris yang adil hanya ada dalam syariat, tidak ada di lain syariat, tidak ada di luar Islam. Pembagian yang adil. Kenapa? Karena yang mengatur langsung adalah Rabbul Alamin. Dalam ayat di An-Nisa, Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthain ila akhiril ayah. Rinciannya disebutkan oleh Allah. Allah sendiri yang atur. Anak laki berapa, anak perempuan berapa, suami, istri, ibu, bapak, nenek, kakek, saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, semuanya. Dan dianjurkan untuk ilmu ini dipelajari. Kata Ibnu Mas'ud, fa'innahu awwalu ilmin nusi. Dia merupakan ilmu pertama yang terlupakan, ilmu faraid ini, ilmu waris. Hatta yakhtalifal ithnan wala yajidani man yafsilu bainahuma. Sampai nanti akan ada dua orang berselisih, bagianku berapa, segini, oh enggak bisa, bagianmu segini. Sementara keduanya tidak mendapati orang yang bisa menyelesaikan masalahnya, karena enggak ada yang tahu pembagian waris itu seperti apa dalam syariat, enggak dipelajari. Dan memang gampang terlupakan, mudah terlupakan, butuh terus dipelajari, diulang, dimurojaah ilmu faraid ini. Masing-masing tentu ada syaratnya, ada kriterianya, kapan fulan dapat sekian, bila mana fulan dapat sekian, kapan fulan itu mahjub, tidak mendapat bagiannya, dan seterusnya. Al-Muhim Rasul katakan itu ilmu yang bermanfaat. Faridah adilah. Allah sendiri yang membaginya, menentukan bagian masing-masing dari ahli waris. Karena Allah maha tahu akan banyak kecurangan dalam masalah ini. Allah maha tahu akan banyak perselisihan dalam hal ini. Dan itu ma'ruf. Kamu lihat di masyarakat, keluarga jadi hancur, terpecah. Keluarga, saudara tidak lagi menjadi saudara. Perang luar biasa sudah. Tidak tegur sapa dan bermusuhan karena masalah waris. Rebutan warisan. Yang ini minta bagian segini, ini semaunya, ini begini. Terjadi keretakan luar biasa di dalam keluarga. Karenanya Allah sendiri yang bagi. Begini pembagiannya. Fulan dapat berhak sekian, fulan sekian. Nah, makanya Allah katakan, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah. Setelah Allah sebutkan pembagian-pembagiannya, Allah katakan di surat An-Nisa, bapak kalian, anak-anak kalian, kalian tidak tahu mana yang akan lebih bermanfaat untuk kalian. Dan begitulah. Kadang orang karena kejahilannya merasa ini anak paling tua, barep. Kasihan dia yang akan mencukupi adik-adiknya, akan membelanjai mereka dan seterusnya. Karena kejahilan, maka si orang tua memberi hak lebih dari yang semestinya kepada anak tertuanya, anak pertamanya. Semestinya dia cuma dapat bagian setengah misalnya, dikasih 2/3. Semestinya dia bagiannya cuma 100 juta, karena ini anak barep dikasih 300 juta. Zalim orang tuanya. Atau sebaliknya, ini anak paling kecil, bontot sudah, kasihan. Dia butuh ini itu, dikasih bagian lebih. Atau karena ini anak perempuan, dikasih bagian lebih. Allah katakan kalian gak tahu mana yang lebih manfaat bagi kalian. Berapa banyak kejadian orang tua kecenderungannya lebih kepada yang anak pertamanya, anak tertuanya. Wah, dia beri perhatian lebih, dia kasih bagian lebih, dan seterusnya. Giliran dia sakit parah, dia udah antara hidup dan mati, yang paling bakti pada dia anak yang di tengah misalnya, paling perhatian, diceboi, dimandikan, diganti baju. Yang lain sibuk dengan dunianya sudah, sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan profesinya. Ini anak yang tengah, masya Allah, gak mau ninggalkan orang tuanya. BAB diceboi, mandi disekoi, ganti baju diperhatikan ininya, pagi mungkin dibawa keluar, dicaringkan supaya kena matahari panas, didulang kalau makan, disuapin. Paling perhatian pada dia. Yang dia zalimi. Yang orang tua mendzalimi dia, haknya banyak dikasihkan ke kakak tertuanya. Makanya Allah katakan kalian gak tahu mana yang lebih manfaat bagimu. Atau bahkan setelah orang tua itu mati, dia memberi bagian harta waris banyak kepada anak yang tertua atau anak paling kecil misalnya. Setelah dia mati, ternyata yang paling banyak berdoa bagi dia, beristighfar untuk dia siang malam terus dalam sholatnya, dalam sujudnya, ternyata anak paling tengahnya, anak ketiga misalnya. Dia yang terus berdoa, ternyata yang paling bermanfaat bagi kamu anakmu yang ini, bukan yang paling tua, bukan anak yang paling kecil. Kamu gak tahu mana yang paling manfaat bagimu. Makanya Allah katakan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Mana yang paling manfaat? Niatnya orang tua kan sekiranya itu yang berguna bagi dia, maka dikasih bagian lebih. Dikasih tanah sana, sawah di situ, rumah di sana. Zalim orang tuanya. Sementara yang lain juga punya hak yang patut untuk mereka peroleh. Begitu pula suami, istri, ya, nuntut gona gini, setengah, pokoknya setengah milik istrinya, mau gak mau. Dari mana dia berhak dapat setengah? Siapa yang mengatur? Kalau suaminya itu punya anak, maksimal yang berhak didapati istri 1/8. Kalau seandainya suaminya mati meninggalkan uang sebesar 800 juta, ya hanya 100. Gak bisa lebih dari itu. Mentok sudah itu maksimal bagian istri. Baik itu anak dari dia, si istri ini. Atau mungkin dari istri lain, mungkin si suami sebelum sama dia nikah sama wanita lain dan punya anak. Sama ini mungkin bahkan gak punya anak. Sama bagian dia tetap seperdelapan. Allah yang atur. Ilmu yang bermanfaat karena di situ keadilan. Karena di situ kesejahteraan, ketentraman, kerukunan saudara, keluarga. Makanya perlu dipelajari ilmu waris sesuai dengan pembagian dan aturan syariat. Maka bagi talibul ilm, bagi penuntut ilmu, tiga bentuk dari ilmu ini harus dia kuasai, harus dia pelajari. Ayat muhkamah, ayat yang muhkamah yang dia pelajari sebagai dalil dalam ibadahnya, akidahnya, dalam muamalahnya. Muhkamah bukan yang mutasyabihah, bukan ayat-ayat yang mutasyabihat, tidak menyalahi kaidah-kaidah ma'ruf di dalam syariat, bukan yang mansukh, yang sudah terhapus, karena itu ilmu tersendiri. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah mendapati seseorang berani banyak fatwa. Dia seperti membuka pintu, semua orang dijawabnya, tanya, oh, kalau ini bagaimana? Oh, ini boleh. Ini bagaimana? Oh, enggak boleh. Ini, oh, ini begini, ini begini. Semua orang tanya, dia jawab. Didekati oleh Ali. Lalu Ali tanya, hal alim tan nasikh minal mansukh? Kamu kuasai nasikh dan mansukh? Ada dalil yang itu sudah terhapus. Terhapus pengamalannya, sudah enggak dipakai. Ada yang menghapusnya, nasikh. Harus diketahui. Karena bisa jadi orang memegang itu padahal sudah terhapus hukumnya, tidak lagi dipakai. Kamu pelajari itu? Kata dia, enggak, aku enggak tahu. Kata Ali, faqad halakta wa ahlakta. Berarti kamu telah membinasakan dirimu dan membinasakan banyak orang. Bagaimana kamu berani berfatwa, berani menjawab, sementara kamu enggak kuasai itu? Bisa jadi yang kamu jawab itu hukum yang sudah mansukh, sudah terhapus. Sudah enggak ada, enggak dipakai lagi. Makanya kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ketika beliau masih berpegangan dengan hadis al-wudu mimma masathun nar, wudu dari yang terkena api. Awalnya demikian di dalam sunnah, sesuatu yang terkena api harus kamu wudu. Artinya kamu misalnya makan daging panggang, daging bakar atau ikan, berarti itu membatalkan wudukmu. Kamu harus mulangi wudu kalau mau sholat. Ya awalnya demikian. Sampai kemudian kata Jabir, akhirul amrain min Rasulillah tarkul wudu mimma masathun nar. Terakhir dari ajaran Rasulullah SAW, meninggalkan wudu dari yang tersentuh api. Artinya tidak lagi itu dianggap sebagai pembatal wudu. Kamu mau makan ikan, mau ini, mau sholat setelah itu silahkan. Wudumu gak batal. Ini sudah mansuh, terhapus. Dan banyak yang semacam itu. Hadis ketika Rasulullah katakan, innamal ma'u minal ma', air itu dari air, yang dimaksud wajibnya mandi janabat itu dari air. Kalau kamu keluar mani, baru wajib mandi besar. Ini kan hadis. Artinya wajibnya mandi kalau orang keluar air maninya. Orang kemudian hubungan dengan istrinya dan gak keluar. Bisa saja dia berhubungan tapi gak keluar sama sekali. Bagaimana? Sementara hadis mengatakan wajibnya mandi itu kalau keluar mani. Dia melihat hadis ini berarti dia gak wajib mandi, langsung sholat saja. Padahal dia sudah hubungan dengan istrinya. Hadis ini mansukh, terhapus sudah hukumnya, gak dipakai. Karena Rasul katakan, idzal taqal khitanan faqad wajabal ghusl, dengan jima, hubungan suami istri, itu sendiri sudah mewajibkan mandi. Keluar tidak keluar, kamu berhubungan dengan istri, itu mewajibkan mandi. Menghapus hadis yang ini. Lah kalau ini tidak diketahui, tidak dipelajari, hukum bisa ngawur. Orang bisa salah. Akhirnya berhukum dengan sesuatu yang tidak diturunkan oleh Allah. Padahal itu berkaitan dengan sholatnya misalnya. Ya batal sholatnya. Dia belum mandi. Gak akan diterima oleh Allah sholatnya. Apa sebabnya? Dia tidak kuasai ilmu ini. Makanya kata Ali, kamu gak pelajari nasihat mansukh. Kamu binasa. Dan membinasakan banyak orang. Menyesatkan banyak orang. Kamu gak tahu mana yang nasih, mana yang mansuh. Wahakadha. Nah, banyak. Asyahid ini muhkamah. Yang kedua, tadi sunnah qa'imah. Harus kamu ketahui pula, dipelajari. Bagaimana pengamalan sahabat. Lihat bagaimana Tirmidhi menukilkan di kitabnya Jami' Tirmidhi. Seperti apa pengamalan salaf, sahabat tabi'in, bagaimana pengamalannya terhadap hadis ini, wa alaihil amal. Sehingga ketika kamu mengamalkan, kamu tenang bahwa ini amalan sahabat. Kamu tenang, tahu ini amalan para ulama tabi'in turun-temurun demikian. Atau ketika kamu meninggalkan suatu amalan, kamu juga tenang. Kamu bukan orang baru. Kamu gak mengada-ngada. Kamu tinggalkan ini karena itu juga ditinggalkan oleh sahabat. Ditinggalkan oleh para tabi'in. Tidak diamalkan oleh mereka. Seperti tadi. Hukum membunuh. Orang yang mabuk sampai keempat kalinya ditangkap. Atau menjamak saf. Sholat tanpa rasa takut, tanpa safar. Kamu tenang. Ada pendahulumu. Makanya kata Imam Ahmad, la taqul fi mas'alah laisa laka fiha imam. Jangan kamu bicara, berpendapat sesuatu dalam agama ini sementara kamu enggak punya imam. Artinya enggak punya pendahulu. Kamu berpendapat begini, boleh enggak boleh, wajib enggak wajib, haram. Kalau kamu ditanya pendahulumu siapa? Yang seperti kamu ini siapa? Di sana ada sahabat-sahabat Rasul. Ada para tabi'in, ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Sufyan ats-Tsauri, fulan-fulan, banyak a'immah. Siapa yang seperti kamu, yang mendahului kamu siapa? Makanya kata Imam Ahmad, jangan. Jangan kamu gegabah dalam agama. Jangan bicara sesuatu sementara kamu enggak punya pendahulu. Harus ada pendahulumu. Bahwa yang kamu amalkan ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Uthman, Ali, Umar, Abu Bakar, dan yang lainnya. Yang ketiga, faridah adilah, pembagian waris yang adil sesuai syariat, itu ilmu yang berguna. Artinya berguna, patut kamu habiskan umur waktu untuk itu. Karena butuh waktu banyak mempelajari ini memang. Tapi itulah ilmu yang bermanfaat. Satu persatu dipelajari, dikaji, dihafalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang akan dimuliakan oleh Allah orangnya, diangkat derajatnya di dunia dan akhirat, ilmu yang karenanya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka, ya ilmu ini. Tiga macam ini tadi. Dan cabang-cabangnya yang berkaitan dan menyempurnakan tiga dasar ilmu ini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha, wa shalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.